Kesunyian ke lampu tersirat bayanganmu, terlintas wajah yang sendu dan lugu, terasa bergetar jiwaku selalu dan meraja dianganku. Dulu kala mengenalmu, ku harapkan sesuatu yang meresap di segenap kabuku. Aku tak pernah mengerti apakah itu yang menggebu dan berpacu. Oh, kau dambaanku di dalam mimpi-mimpiku, akan ku jadikan cahaya di setiap hidupku. Mungkinkah semua itu sendu, kita berpisah untuk selamanya. Namun kau tetap ku coba untuk menghadapinya. Ku coba selalu dan ini.